Le sepedamu mbok delek endi? Jagang no perapatan Pakde. Hati-hati lho ya ana kono ana wong. Dadi mbiyen ana wong iki rumangsa aman, saiki ana wong rumangsa ora aman. Padahal para jamaah rahimakumullah, wong niku asline sumber kedamaian. Halo. Manusia itu asline rak sumber kedamaian sampai melebu untuk nggone sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mboten kepitian yang adil dan beradab, mboten kewedusan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang adil dan letesep. Tapi saiki ngapunten, kelakuane wong tambah suwe tambah elek, tambah elek, tambah elek, tambah elek. Golek wong sing kena dipercaya, munda angel, munda angel, munda angel, iki alamat dunya iki rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong sing paling selamat saiki, ayo nglakoni ibadah sak isoe. Sak isomu ibadah dilakoni. Sampeyan nek iso ngaji, tau mondok, tau riyadhah nang gone pesantren, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, iso nahwu, sorob, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, ngerti asbabun nuzul, weruh sababul wurud, dadi kiai Pak, monggo mulang santri bimbing masyarakat. Tapi nek iso nek ra iso ngaji, ya aja dadi kiai, bingungne wong. Bingungne wong, ora iso ngaji kok dadi kiai. Lah terus piye? Ya ngrewangi kiai, ndukung kiai, bantu kiai. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala seperti pahalanya orang yang pergi berperang. Sopo sing bandani wong budal perang, najan dekne ora melu budal perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sopo wong nyangoni wong sing budal perang, najan wong mau ora melu perang entuk ganjaran padha karo ganjarane sing perang. Sopo wong nyangoni kiai, rasa guyu ora penting. Najan dekne dudu kiai ya entuk ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Eh, sampean nek iso mulang, mulango. No madrasah, no TPQ. Nek ra iso mulang ya aja mulang, ngesakno murid-murite. Koplak kabeh engko. Iki apa sing diomongno Bu Guru? Mikir ora tekan akhire ndase mbeluk bul. Sampean nek duwe keahlian di bidang organisasi, halo. Zaman ora usah ngingeti jajan orang ngira digaei kok. Dilanjut mboten? Sampeyan lek gadah keahlian ten gene bidang organisasi, gawe yo organisasi, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota, monggo. Padha pentinge, gak usah rebutan dadi ketua. Ketua yo penting, anggota yo penting. Anggota kabeh gak enek ketuane, bingung gak kira mlaku. Apa maneh ketua tok ora duwe anggota? Bento kuwi jeneng. Ana wong prinsipe ngono, aku gelem melok tapi kudu dadekno kepala, nek gak dadi kepala aku ya moh. Mbah ra direkeno. Kepalae kaya-kaya paling penting, tapi nek gak ana liyane ya nganggur, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting lak kepala, ndas. Tapi lek ndas tok, atek keleleran nang dhuwur meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Medeni wong sikil ini kaya-kaya paling remeh sampai anek wong ngomong aku mau nanti mau gue sikil-sikilan lho jadi remeh no anek wong lanang terpesona karo wong wedok yo ora perkara rayune sikile aku nek masih rayune yo geragapen no. Bareng ketok sikile kudu ra kuat aku mbah masih sikile ketok sikil gajah mbah piye ngono diterusno mboten oke tak tambahi sithik engkas engko disambung sesi kedua to. Lho rambok gatekne kok. Nek suaramu enak, Mas, azano. Sing krungu ben trenyuh, atine tersentuh, kepengin moro. Masjide rame, salate jamaah. Lah nek suaramu ora enak, ya aja azan, ngerusak kuping. Wong suara gak enak yang ngotot kepengin azan. Sampai odot-odotan mik. Mikir masjid molor dawa nggo dodot-dodotan. Ya liyane sampean ora kudu adzan, ya mbuh ngresiki telek cecek apa tukang nyapu apa ngisi kolah. Mbuh ora dirungokno kok. Iki usung-usung panganan kok ya gak rampung-rampung kowe iki. Kula niku paling sirian, paling pengapesan, wayah ngaji kok ana departemen perbadokan mitr.

ganjaranmu mas. Nek kula dereng haji kok entuk ganjaran haji. Iya pancen awakmu durung haji, tapi anakmu wis haji. Jadi anakmu haji, awakmu entuk ganjaran mergo amale anakmu dadi amalmu. Malaikat-malaikat, malaikat-malaikat. Niku ganjarane sinten malaikat kok enten ganjaran bangun masjid? Ganjaranmu Kang. Lho, kula mboten nate bangun masjid, anakmu bangun masjid. Alhamdulillah. Malaikat-malaikat niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran niku? Ganjaranmu. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat, apal kula mek kul hutok. Kok enten ganjaran maca Quran sak mboten kathah? Anakmu apal Quran, biyen mbok pondokno nang gone Probolinggo, nang gone Gus Hafid. Anakmu apal Quran. Ya Allah, anak kula sing apal Quran ngoten niku kula nggih angsal ganjaran. Yo iya, alhamdulillah. Seweneng. Malaikat. Lah niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran tahajud sak mboten kathah? Ganjaranmu yu. Nah kula mboten nate tahajud tok. Kula nek bengi yo nglilir tapi nguyuh tok. Jere malaikat, yo ngono kuwi kelakuanmu. Lah kula kok angsal ganjaran tahajud? Ya anakmu ahli tahajud, masya Allah. Ya luwung lumayan, nguyah-nguyah oleh ganjaran tahajud. Dilanjut, malaikat-malaikat, lah dosa kula pundi malaikat? Dosamu resik Kang, entek. Lah kok saged entek? Wong lambe kula biyen bujat. Mestine dosa lak kathah to. Anggere nang tangga sugih slametan berkate gepeng ya tak lokno. Ana anake tangga wedok digoncokno cah lanang tak lono letrek kaya mbokane. Lah niku dosa-dosa kula niku ten pundi? Dosa muntek. Lah kok saged entek? Anakmu sregep njaluk istighfar, anakmu sregep istighfar njalukno ngapura dosa-dosamu. Ana wong nang nganti kentekan dosa. Ya suweneng crito kancane. Mas, aku saiki kentekan kok. Resik. Kok iso resik? Ya bocah-bocah kuwi sing ngresiki. Kuwi nek anake api. Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Lah niku dosane sinten malaikat? Dosa nyolong pitik. Dosamu Kang. Nek kula mboten nate nyolong pitik, anak muda digarangan. Pitik sambang sri sing ngentekno sapa yo anakmu. Sampeyan nate kepireng? Ya apalah rata-rata apal. Salah satu ayat dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gusti Allah sing bakal nguripno wong-wong mati, bales amal-amale, mboten namung amale mawon, sak tinggalan-tinggalane. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, no desa kene ora ana pondok pesantren. Terus sampean melu bangun pondok, mbok dadi kiai, mbok dadi pengurus, mbok melu nyumbang danae, melu perjuangane. Sampean mati, pondok pesantren niku isih urip. Sampean entuk ganjarane bangun pondok, terus entuk ganjaran. Mergo kuwi tinggalan sampean. No lingkungan kene ora ana jamaah tahlil. Terus sampean ngedekno jamaah tahlil. Sampean mati, jamaah tahlil kok isih urip, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Bapak-bapak, no lingkungan kene ora ana jamaah sholawat, ora ana jamaah istighosah. Sampean ngedekno jamaah sholawat, ngedekno jamaah istighosah. Sampean mati, jamaah sholawat jalan terus, istighosah urip terus, sampean oleh ganjaran terus. Ya Allah. Bapak, no lingkungan kene ora ana jamaah remi. Terus sampean gawe jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok sekretaris, mbok seksi perlengkapan, tukang gelar kloso terus turu. Sampean mati, jamaah remi kok isih urip? Sampean nang kuburan dikucut karo malaikat. Dikeplek-keplekno malaikat. Mergo iku tinggalan sampean, iku dadi amal jariah. Understand? Yes, sing nomor loro. Ya rasa dawa-dawa, pengen anake apik napa mboten? Tak kei resep. Anakmu nek pengen pinter sekolahno. Aku krungu-krungu wong pinter-pinter kok tau sekolah. Lek anakmu pengen pinter ngaji, pondokno. Umume kiai-kiai alim niku kok tau mondok. Lek nek anakmu pengen apik, imane encepno sing tenanan, akhlake

Kain gombal lho gombal. Iku nilaine ya trimo kain, trimo gombal. Tapi lek kain kuwi dipasang ning pinggir dalan terus dikei sebutan. Hadirilah solawat bersama Subhanul Muslimin. Ngono tok iso nekano jamaah ribuan. Dengan penceramah mbok sapa ngono. Pokoke penceramah mbok sapa ngono. Karo anak fotone mbok sapa ngono. Sing jelas dudu fotone bojomu. Nek fotone bojomu ya ora mayokno kok. Itu kain malah punya kekuatan sakti bisa menggerakkan ribuan manusia untuk berbondong-bondong datang. Iki zikir iku sakti. Mulane sampean zikir terus, selawatan terus, ra ngerti artine ra apa-apa. Lha bocah-bocah iki anggitmu ndang ngerti artine sing diwaca. Babar pisan. Ya entuk gayane tok kaya-kaya. Acting-e kaya-kaya. Ora qata'ina ya syauqan. Artine apa le? Mbah. Wan thayyibat dzarfat 'ishqan. Wanane apa le? Gak roh aku. Fa ataitu ila habibi. Golek tak terusno Azmi Rapayu. Fa hada ya qalbu warifqad salli ala Muhammad. Enggak, sik. Aku mesake bocah-bocah iki engko Rapayu. Yo kan ada wilayahnya sendiri-sendiri. Saya tahu wilayah saya ceramah. Nah, wilayah bocah-bocah iki sholawat. Engko nek aku melu-melu sholawat, rapayu. Kullul qulubi ilal habibi tasi. Ayo tamilu bareng. Satu bareng ambek aku vokal bareng. Satu. Ayo cah telu iki lho sing ganteng-ganteng. Kulul qulub. Anggitmu kulub sing mbok badhok kuwi. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Seluruh hatiku, sepenuh jiwaku condong kepada kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullul qulubi ilal habibi tamilu. Pencahke. Wa ma'i bihadha syahidun wa danilu. Ammad danilu idha dhakarta muhammadan sarat dumu'ul ashiqina tasinu. Iki bocah-bocah iki ra tenanan iki. Asli aku ngerti, kuatir kalah saingan. Wes, gak usah diterusno, engko ae selawatane engko, saiki ngaji sik. Makanya tadi kan saya sampaikan, sing suarane enak dadi vokal. Nek suaramu ra penak, aja ngeyel dadi vokal. Ngerusak nada. Tugasmu yang ngeplaki rebana ngene iki. Nyaplo kok ngeplaki terbang, ben ora ngeplaki bapakmu. Mung kadang suarane ra penak ngotot pengen dadi vokal, ana bagiane dhewe-dhewe. Wes. Iya, terus delok. Ngene nomor 1 dikir, nggih. Ngaji terusno oleh mung ngaji. Pokoke ana pengajian berangkat. Soale lek sampeyan-sampeyan iki arep ngaji nang gone pondok nggawa kitab selak orane. Nggih napa nggih? Ketara teko raine. Ra kober. Mulane lek ana pengajian berangkat. Ngaji. Ora ngerti sing disampeno penceramah, ra masalah. Pokoke wayahe wong guyu, melok guyu. Nah, kon esbar lagi takok, apa mang sing diguyu kula. Lho, wong ngaji niku kaya tanduran. Tanduran kuwi sing penting manut diincepno. Kapan manut diincepno? Engko ambek Gusti Allah didukulno godhong, didukulno

Lah kuburan cilik iki mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, terus dibaleni nek kelon, ya metu kuburan cilik neh. Gede, gede, gede, gede, gede, baleni kelon meneh, ya metu kuburan cilik neh. Akhire omah bek kuburan. Kadang sak omah ya ana kuburan rolas. Ini kuburan sak mene-mene gedene wisan. Heh. Halo. Halo. Lah kuburan kuwi duwe sifat angker. Mulane aja kaget ya, ana wong petuk bojone iso wedi girap-girap. Mergo pancen petuk kuburan. Kan ana to wong wedok enak-enak ning omah, sing lanang teko ni ora kok seneng, malah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko. Petuk kuburan. Lho, enak kok wong lanang enak-enak guyon karo kancane nang warung, guyum bekakak. Sing wedok liwat sret mingkem kelekep bongkoh bojoku liwat. Mergo petuk kuburan. Dadi bapak aja kaget. Lek bojomu tepak ngoceh tek raine ngelumpuk lambene lincip. Ngono ku tepak metu mak lampire. Ibu-ibu sampean ya aja kaget lek bojomu tepak nungus-nungus matane melorok mendulu raine abang, ngono ku pas megrandonge. Lah kuburan niku angker. Lah angkere kuburan iso ilang nek wis kena pengapesane. Apa ae ana pengapesane. Nek durung kena pengapesane gak kira mandek. Tapi lek wis kena pengapesane mandek. Contoh hidung keluar darah, terus irung miti gelek, apa mili getih, terus namine napa cara mriki? Mimisan. Niku nek durung kena pengapesane orang arah mampet. Ayo sampean kei kain tetep mili getih. Jejeli gombal tetep mili getih. Sampean kei kapas tetep mili getih. Sampean pasangi baut ukuran pas, sek sek sek sek sek, tetep milih getihe. Sampean cori lo tetep milih getihe. Mergo dudu pengapesane, bareng dijejeli godhong suruh, seret seret mampet, kenek pengapesane. No pengajian, ono bocah cilik rewel, nangis, karo ibune disuweni, ayo meneng, meneng, meneng, rangiro meneng, apa mana karo dicowototi, meneng para, meneng para, meneng para, tambah banter, pengen meneng, jejeli pentil. Mingkem. Wong kuwi pengapesane. Ngono lho, dadi bocah cilik kok rewel, pengen meneng jejeli. Ibu, dan itu juga berlaku untuk bapake. Bapake kok rewel, nang cepet dijejeli. Mangkel aku. Halo. Ya tunggale wong lanang ya kudu ngerti pengapesane wong wedok. Wong wedok kok ngambek nggondok. Jalannya aja udah kelihatan. Wong wedoke melakukan kayak seringkut-seringkut. Sledot-sledot, sentiet. Seringkut-seringkut, seringkut sledot-sledot, sentiet. Mesti gondok ya. Seringkut-seringkut, seringkut-seringkut, sledot-sledot, sentiet. Biasanya terus melebu kamar, pintu ditutup, jebret. Nek wis nang jero kamar ngapain? Blek, mengkurep. Wong wedok mangkel, gondok, ngambek, gayane mesti mengkurep. Lah, bapak-bapak, wong wedok ini mengkurep ngono kuwi. Cuthik-cuthikane angel. Sampeyan cuthik nganggo linggis ora kena. Apa maneh linggis mundhek. Nek wong lanang cerdas gak bingung golek cuthik. Goleki pengapesane, ya gendelno duwe. Ora usah kakehan omong, seleno pinggire plek. Wis, tinggalen nombale lungguh. Wis meneng ae, entenono 15 menit ngono. Enggak terus ana wong metu teko kamar, klemer klemer klemer. Lewat nang pinggire wong lanang sret, gaweke kopi apa piye. Wis kenek pengapesane. Lah kuburan sing angker iku ya ana pengapesane. Apa pengapesane? Wacana Al-Qur'an. Ayo sampean golek kuburan sing paling angker ndo daerah sekitar kene. Nggonono khataman Al-Qur'an. Engko angkere lak mundak ilang, mundak ilang, mundak ilang, mundak ilang, mundak ilang. Suwe-suwe ilang, desa kene angker, sering gawe selawatan koyo ngene iki. Angkere mesti ilang. Nah, wong sing mengandung kuburan, kaya kuburan kudung kuning. Wong sing mengandung kuburan angker. Mulane gampang tumindak dosa, gampang lakoni elek, gampang muncul nafsu amarah. Mergo ana kuburane. Nah, kuwi supaya ilang, sering-sering dikai maca Quran, dikai zikir, dikai sholawat. Understand? Nomor 3. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk mendatangkan barokah yang ketiga, nyumbang biro kowe. Tawakal, berserah diri kepada Allah, pasrah sumarah datang Gusti. Jangan hanya mengandalkan usaha, jangan hanya mengandalkan ikhtiar, tapi harus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Memang dua ini gak kena dipisah Bu. Usaha yondungo, yondungo yo. Usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha omong kosong. Nek kelase kula sampean lho ya. Oi, oi. Yo condongo tok gak gelem usaha. Ono bocah pondok wayah ujian kepengen lulus, gak gelem sinau, gak gelem belajar. Wiridan muter tasbih terus. Sumiyati, sumiyati, sumiyati, sumiyati. Sulastri, sulastri, sulastri, sulastri. Sunarse, sunarse, sunarse. Ora sinau, ora gelem belajar. Iki siji, mesti ora lulus. Loro, mulih dadi dukun. Ndonga yo ndonga tapi tetap belajar, tetap sinau. Tunggale ana wong lanang pengen duwe anak. Sing wedok iki ora diapa-apakno, di Fatihah ya. Bengi sing wedok turun jebablah dibuka sret Al-Fatihah. Disebul. Tinggal. Sesuk yang ngono dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah, tapi yo karo dikonokno. Ya praktek kok dhewe. Tapi ya aja meh ngandalno usaha tok. Ada faktor X yang kita tidak tahu. Kabeh sing nentokno Gusti Allah. No. Woi. Pengen sugih nang kerja terus sampai njeplok, gak jaminan. Mung kerja yo gak ndadekno sugih. Lah diomongi kok ora percaya. Iki ketara iki padahal HP gak bener. Lho sampean pikir wong nek kerja keras terus rezekine lancar duwite akeh. Nek gak kerja ora ndek duit, salah. Heh. Anggitmu nek kerja semangat mesti sugih. Nek bener gak iso sugih, salah. Sugih melarat gak perkara kerja. Sugih melarat pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Wong nek pawaan sugih, kerjane iku santuy. Santai ku mbiyen saiki santai. Duwe toko siji tok no, ditelateni. Ya sugih kok. Iso mbangun omah, iso tuku tanah, iso tuku mobil, iso lunga kaji. Pancen pawaan sugih. Lah nek pawaan melarat, walaupun kerja polae gak karuan. Kapok. Ulah apane wong kucing kok ulo. Halo. Dilanjut mboten? Eh, ngrungokne aku, Bu. Rungokno toh. Lah nek pawaan melarat, mbok kerja polae ra karuan. Ya kaya wong kuwi wis. Heeh wis. Eh mbah ra dirungokno kok. Ngkono lha sing kono kae. Akeh kono. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni sugih melarat di pawaan, tunggale lemu kuru iki lho, pawaan. Ana pawaan lemu, ana pawaan. Nek pawaan lemu walaupun mangane sithik ya tetep. Ngono kuwi kaya kudu ngireng kuwi. Lah nek pawaan kuru, lah nek pawaan kuru mbok mangane ra karuan akeh ya tetep. Kuru ra iso lemu, paling yo mok atos ngono ae. Engko nek wis metu ya gembok neh. Wong nek pawaan sugih kerjane santai tetep sugih. Lek pawaan melarat kerja polahe gak karuan. Sirah nggo sikil, sikil nggo sirah kaya gabah diinteri budal esuk mulih bengi. Kodanan kepanasan, maju mundur, ngalor ngidul, ngetan ngulon, riwariwi mondar mandir mobat mabet moncat macet mosak masik mora marek nibotangi kalang kabut golong komek jungkir walik pergi pagi pulang petang boyang payengan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas bengis belirak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculat penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa nanti mengerambuk rungok ke. Saenenge penggawean no dilakoni, yo tani, yo dagang, yo kebon, yo mblantik, yo maklaran, sampai golekne bojo wong. Nek pawaan melarat yo tetep. Makanya aja salah. Kerja kuwi ibadah, rezeki kuwi jatah. Kerja kuwi ibadah, gelem kerja dapat pahala. K

Woi. Woi. Lha kuwi wis dikai peringatan as-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik tinimbang turu. Masa wong bangsir arep diwale an-naumu khairum minas shalah. Turu kuwi luwih apik timbang. Mulane kan sering kula sampeyan to. Adzan sing bener kaya wong Arab kae lho. As-shalat dawa naume ndek. Lha nek wong kene diwale salate ndek naume sing dawane ra karuan. Nek sing bener nang ngono. As-shalah ini diartikan lah ini sholat iku luwe apa timbang turu jadi eleng sholate lene wong kene lek azan ra ngene sholatu qairu minan gue nak diartikan lah, sholat gue lebih apik timbang turu. Jadi saya kerungu yo kelon meneh. Oh nambahi, eh, ya wes saiki sama nek ora iso jamaah zuhur ora teko, asar ora teko, maghrib ora teko, isya ora teko, subuh ora teko, ya seminggu sepisan jumatan lho setorai. Budalon dhisik. Ya ngono kuwi. Oh, rungokne to. Jumatan kuwi budalon dhisik, aja nganti tekomu bukune malaikat wis ditutup. Kapan wis azan Jumat? Azan Jum'ah sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora jos ora laris omonganmu. Sing marake laris mergo jose kuwe ya. Enggak gitu kaya palikmu lek azan Allahu Akbar Allahu Akbar ngono kuwi. Kapan wis azan Jumat, khotib naik ke mimbar untuk membaca khutbah, iki bukune malaikat ditutup, plek. Malaikate ngedep khotib ngrungokke khutbah. Lah bukune malaikat wis ditutup, plek. Dirimu kok lagi teko, kecatet apa ora? Wis limang wektu ra kecatet, Jumatan ra kecatet. Kowe iki menungso nomor piro? Uy. Wis, nomor 5. Wa engko tak tapuk siji-siji tenan kok. Wis kandhane ra melok nyangoni kaken cangkem wong-wong kowe. Wa mimma razaqnahum yungfikun, untuk mendatangkan barokah harus mau berinfak. Ojo meng jaluk to, ojo meng moro ya kudu ngekei. Ono syarate supaya barokah teko ki ono syarate. Pengen untuk barokah teko Gusti Allah ya ono syarate. Wong kadang ono pengen untuk barokah mbah dukun yang gawa syarat to. Gedang rojo sak cengkeh, ndok pitik Jawa, mbako pelembak Poncoroso, minyak serimpi apal. Lho kuwi pengen tuk barokah Mbah Dukun ne ana syarate kok. Nek kuwi pengen tuk barokah kiai yo salaman trimo mbok uyel-uyel tangane ora metu apa-apane ngono kuwi. Nganti kiai ne ngene-ngene tangane kaku. Mangkane nyuwun pangapunten nggih, kadang-kadang mboten ngurangi rasa hormat. Rawuh dikrowoyoki dijak salaman gak kerso ngono ku gak perkara gak gelem salaman mboten yo kesel makane aja salahke nduki kawal banter ora dikawal cethoti rondo-rondo ngono ku yo apa maneh wong wedok-wedok ki nek nyawang aku modele gemes ngono model pangapunten Pak. Apa mana pengen untuk barokah toko Gusti Allah? Ya kudu infak.

Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Sekali lagi, saya Anwar Zahid. Sapa ngomong wis roh. Iki bahasane wong rendah. Yang bodoh, yang dhaif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah 10 hal yang saya sampaikan sampean wis lali kabeh. Yo nggih napa mboten? Pancen al insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah karo lali. Menungso ki nggone salah karo lali. Lek ten pengajian ngeten iki sing kathah salahe penceramah, sing kathah laline jamaah. Kula ngomong 2 sesi sakmono akeh kok bener kabeh, mustahil. Kula ngoceh kok gak ana sing salah, gak mungkin. Mesti ana salahe. Lah nek wong saiki kadang sing digoleki kuwi salahe. Pemene kiai-kiai saiki mulai dicari kesalahannya, diviralno. Engko ben dadi perkara, ben dadi masalah. Saya termasuk sasaran tembak, saya termasuk target. Kroso aku. Tapi aku wis gak kaget, biasa aja kali. Dibuli, difitnah, aku wis tau ket biyen. Saiki lha ono sing dibuli, difitnah, aku wis ket biyen. Mengkane aku saiki lha ono sing viral. Orang gumun ra kaget, aku wis tau. Malam biyen Bian sejak zaman HP jadul lho, bluetooth, HP kaya ungkal lho bu. Lho zaman semua ini so viral ini orang gampang lho ya. Wong melalui bluetooth, wong HP sih kaya ungkal. SMS tok iso. Lah saiki pengen viral gampang wis Android tok. Sret, saiki langsung tekan Amerika. Pengen viral gampang. Sampean pengen viral gampang kok mas. Munggao, aku antemono saiki. Yakin langsung viral sampean. Ini ngomong kudu sing ngati-ati kaya ngene apa meneh penceramah ngomong salah sret iso dadi perkara resikone besar mulane cara bayarane larang ya pantas kan. Makasih kandane resikone abot kok resikonya besar dadi menungso ku nggone salah karo lali. Halo. Al insan makhlul khata wan nisyan, menungso nggone salah karo lali. Lek ten pengajian ngeten iki sing kathah salahe penceramah, sing kathah laline jamaah. Kula ceramah sakmono suwene kok gak ana salahe, gak mungkin. Jenengan tak ceramahi sakmono akeh kok eling kabeh, pret. Ayo iman 5 napa mawon 1 lali, nomor 2 supe, nomor 3 ora eling, nomor 4 mboten emot, nomor 5 blas. Anjen aku ya sadar mungkin iki ayu-ayu tapi on. Lah takwane ana 5, nomor 1 apa? Mbuh, nomor 2 ten ngertos, nomor 3 mboten paham, nomor 4 para on sedaya. Mulane dongane muga-muga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.